بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah telah kita uraikan cukup panjang sekian banyak masail dan pembahasan tentang hakikat dakwah salafiyah, makna salafiyah secara bahasa, secara istilah, dan pengertian dakwah salafiyah secara global. Juga disebutkan tentang usul dakwah salafiyah, dibawakan 10 prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Juga telah disampaikan tentang mumayyizat dakwah salafiyah, keistimewaan dakwah salafiyah, hukum mengikuti dakwah salafiyah, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang menapaki jalan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Pada kesempatan bagi hari ini, barakallahu fikum, kita akan membahas tentang ahdaf dakwah salafiyah, target yang ingin dicapai dalam dakwah salafiyah, tujuan-tujuan dakwah salafiyah. Ikhwan fillah na'azzakumullah, dakwah salafiyah ketika dijalankan oleh para da'inya, dari mulai para anbiya wal mursalin, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian para salafun salih dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, lalu para ulama kita dari masa ke masa sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti, ada beberapa tujuan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah al-khuruju min uhdati taklif biqiyamil hujjati alal mad'u, keluar dari tanggung jawab beban dakwah dengan menegakkan hujjah kepada para mad'u. Dengan seseorang berdakwah kepada Allah dengan dakwah salafiyah, dia hendak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal berdakwah. Dakwahnya untuk menegakkan hujjah-hujjah Allah kepada para mad'u, kepada kaum muslimin, kepada masyarakat kaum muslimin, kepada umat manusia. Dia telah berdakwah, dia telah menyampaikan risalah, dia telah menegakkan hujjah-hujjah Allah kepada para mad'unya. Barakallahu fikum. Allah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di Majmu' Fatawa, beliau menjelaskan, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala aqama hujjatahu ala khalqihi birrusul alladhina ba'athahum ilayhim mubashirin wa mudhirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjahnya atas makhluknya dengan para rasul yang Allah utus mereka kepada umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah mengatakan dalam ayatnya, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada lagi bagi umat manusia atas Allah hujjah setelah diutus para rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi hujjah bagi manusia, telah tegak hujjah atas mereka, tidak ada lagi alasan bagi mereka nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga terkait dengan para dai-nya, dia lepas tanggung jawab. Dengan dakwah selesai tanggung jawab dia berdakwah. Dengan berdakwah dia telah menunaikan perintah Allah Azza wa Jal, beban yang Allah berikan kepada dia dengan dakwah. Terkait dengan para madu'unya, telah tegak hujjah Allah Azza wa Jal atas mereka. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk berhujjah, beralasan di hadapan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Abdul Manan Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang masalah al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, beliau mengatakan wa hadza huwal maqsudul a'zham min inkaril munkar liyakuna ma'dziratan wa iqamata hujjatin 'alal ma'muri wal manhi. Inilah tujuan yang paling besar, tujuan yang paling agung dari amaran ingkarul munkar, yaitu supaya menjadi uzur dan menegakkan hujjah bagi orang yang diperintah dan yang dilarang. Yang ingkarul munkar sudah selesai tanggung jawab dia, sudah dapat uzur dari Allah Azza wa Jal melaksanakan perintah ingkar munkar, dan juga untuk iqamatul hujjah bagi masyarakat kaum muslimin yang makmur yang diperintah dan yang manhi yang dilarang. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Tujuan yang kedua dari tujuan dakwah salafiyah ialah raja hidayatil mad'u, mengharapkan supaya para mad'u mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan hidayah Allah azza wa jal mereka keluar dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, kegelapan kufur menuju cahaya iman, kegelapan bid'ah, bid'ah penyimpangan-penyimpangan menuju cahaya sunnah, kegelapan dosa-dosa dan maksiat menuju cahaya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Para da'i hanya berharap semoga dengan dakwah yang dia sampaikan, ilmu yang dia sampaikan dengan dakwah salafiyah ini, semoga para mad'u diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dulunya musyrik menjadi muwahhid, yang dulunya kafir menjadi mukmin, yang dulunya mubtadi hizbi dhal munharif menjadi sunni, yang dulunya fasik menjadi saleh, wa hakadha. Barakallahu fikum. Dan ini semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Para da'i hanya berusaha, selebihnya Allah Azza wa Jal yang memberikan taufiknya kepada mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di An-Nahl ayat yang ke-37. Allah berfirman, "In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Walaupun engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berambisi untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan. Mereka tidak memiliki penolong. Barakallahu fikum. Artinya, seorang dai semata-mata berharap. Selebihnya Allah yang memberi hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah kasih hidayah bagi yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan bagi orang yang Allah kehendaki. Allah mengatakan dalam firman-Nya juga tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, innallaha 'alimun bima yasna'un." Maka janganlah jiwa kamu itu merasakan kekecewaan. Jangan kecewa dengan kondisi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di surah Al-Fatir ayat yang ke-8. Artinya sudah tujuan kamu wahai para dai berdakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan al-haq dengan cara yang benar, dengan bimbingan yang benar, dengan prinsip yang benar yang diajarkan dalam Islam. Selesai antum melaksanakan tanggung jawab kamu sebagai seorang dai, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, iqamatul hujjah kepada para baru yang ada, kamu hanya bisa berharap semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Selebihnya Allah yang urus. Ketika mereka tidak juga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, tidak juga dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jal, tetap pada kesyirikannya atau kekufurannya atau kebid'ahan penyimpangan-penyimpangan dia atau dosa-dosanya, kamu jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan sedih. Khalas. Kamu telah selesai tanggung jawab. Selebihnya itu semuanya Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Barakallahu fikum. Naam, ikhwan. Ini tujuan-tujuan dakwah salafiyah. Hanya berharap mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tujuan yang ketiga, barakallahu fikum, ialah litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi di muka bumi ini. Supaya umat manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Fitnah di sini, kesyirikan. Hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah. Tidak ada lagi kesyirikan. Dan agama itu hanya untuk Allah semata. Ini pun sekali lagi hanya usaha para dai. Yang menentukannya Allah Azza wa Jalla. Ini ahdaf dakwah salafiyah. Sedikit pun di situ tidak ada tujuan-tujuan pribadi sang dai. Tidak ada tendensi-tendensi pribadi bagi sang dai. Tidak ada tendensi duniawi untuk sang dai. Melaksanakan dakwah salafiyah bukan untuk disanjung dirinya. Bukan untuk dimuliakan, dihormati dirinya. Tidak. Bukan pula barakallahu fikum dia mendapatkan urusan pribadinya atau duniawiahnya di dakwah ini. Tidak ada. Sedikitpun bukan bertujuan untuk mencari pengikut. Bukan bertujuan untuk meraih harta. Atau tahta, atau wanita, atau yang lain-lainnya. Dari niatan-niatan pribadi atau duniawi. Tidak ada. Dakwah salafi sedikit pun tidak memiliki tujuan-tujuan yang terkait dengan bab politik, atau kekuasaan, atau kursi. Tidak ada. Semua itu tidak ada, ya Pak. Betul-betul murni karena Allah Azza wa Jal betul-betul murni lillahi tabaraka wa ta'ala. Iqamatul hujjah, i'tizar ilallah, minta uzur kepada Allah, kami telah menyampaikan ilmu, kami telah menyampaikan yang kami tahu, kami telah mendakwakan risalah, kami telah tegakkan hujjah, hanya bisa berharap kepada para mad'u supaya mereka mendapatkan taufik dari Allah azza wajal, selebihnya ala Allah. Barakallahu bikum. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, para du'at salafiyin ketika mereka mendakwakan dakwah salafiyah, ketika tidak ada seorang pun misalkan yang menerima dakwahnya, dia tidak kecewa. Tidak kecewa, tidak mutung, tidak patah hati, tidak kapok dalam kerana dakwah. Dikarenakan bukan mencari pengikut. Nabi, para anbiya wal mursalin barakallahu fikum berdakwah kepada Allah azza wajalla dengan benar, dengan hak. Yang ikut ada yang cuma 3, 4 sampai 9. Ada lagi seorang nabi yang ikutnya hanya 1, 2 orang saja. Ada lagi seorang nabi yang berdakwah 1 orang saja pengikutnya. Ada seorang dai yang berdakwah tidak ada seseorang pun yang mengikutinya. Seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis terkait dengan bab masalah ini. Barakallahu fikum. Sehingga tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak mutung, tidak pula berhenti kapok dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Walaupun tidak ada yang menerimanya. Begitu pula barakallahu fikum para du'at salafiyin dengan dakwah salafiyahnya. Ketika dakwah salafiyah diterima oleh masyarakat, diterima oleh kaum muslimin, Allah berikan hidayah dan taufik kepada banyak pihak dengan dakwah salafiyah yang mereka lancarkan, sedikit pun tidak ada ujub bangga diri. Sedikit pun tidak ada yang minta kafur, kesombongan atau congkak atau merasa paling berjasa. Tidak. Dikarenakan bukan dia yang memberikan hidayah. Dia hanya menyampaikan. Yang memberikan taufik wal hidayah kepada mereka semua adalah Allah azza wa jal, bukan dia. Sehingga dia enggak merasa yang paling berjasa di tempat ini, tempat itu. Yang paling berjasa dalam dakwah salafiyah di sini atau di sana, sombong, congkak, angku, merasa yang paling berjasa, yang paling tinggi, yang ila akhir, tidak ada seperti itu. Nah, dia tahu bukan dia. Dia hanya menyampaikan yang berikan taufik hidayah murni Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, sedikit pun tidak ada tendensi duniawi atau pribadi yang ingin dia raih dari dakwah ini. Dia yang berdakwah, yang lain dipuji, tidak ada masalah bagi dirinya. Dia yang berdakwah, yang lain yang dapat kemanfaatan, tidak ada masalah bagi dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga para du'at salafiyin yang shadiqin, yang jujur dengan dakwah salafiyahnya, mereka semua adalah para pejuang-pejuang, mengerahkan semua yang mereka mampu, yang mereka miliki untuk memperjuangkan dakwah salafiyah ini. Mereka siap berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban perasaan, bahkan korban jiwa raga untuk mendakwahkan dakwah salafiyah ini. Yang mereka harapkan ridhanya Allah azza wajal, yang mereka harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ketika ada sebagian pihak yang berdakwah kepada Allah mengatasnamakan dakwah salafiyah, kemudian dengan dakwahnya yang dia cari adalah banyak pengikut, bangga dengan banyak pengikut, atau yang dia cari hanya semata-mata pengikut, dia bukan dai salafi, hadza dai haraki. Seperti yang terjadi pada harakiyin, hizbiyin, dari kalangan ikhwanul muslimin, atau yang semisal mereka. Yang mereka tuju hanya jam'un nas, mengumpulkan orang, mengumpulkan para mad'u, mengumpulkan pengikut. Jama' al-jama' wal-jama' wal-jama' hanya mengumpul-ngumpulkan saja, membikin memperbanyak pengikut saja. Ini merupakan niatan yang salah dan akibatnya barakallahu fikum adalah mereka menghalalkan segala cara, menggunakan segala wasilah untuk mendapatkan pengikut. Barakallahu fikum. Menjual akidah, menjual manhaj untuk ini. Dakwah itu harus merangkul. Merangkul semua pihak, merangkul semua hizbiyin yang ada maslahatnya bagi mereka. Sebagian pihak yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, kemudian yang dia cari adalah kursi di parlemen. Bukan dai salafi. Bukan dai salafi. Barakallahu fikum. Ketika ada sebagian pihak yang menyuarakan dakwah salafiyah dan bertujuan untuk merubah undang-undang bangsa, undang-undang negara, bukan dai salafi. Yang menyuarakan dakwah salafiyah bertujuan untuk barakallahu fikum menegakkan daulah islamiyah, khilafah islamiyah di muka bumi, bukan dai salafi. Itu semuanya dikarenakan tidak sesuai dengan ahdaf syar'iyah lidakwah salafiyah, tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syar'i daripada dakwah salafiyah yang mulia ini. Sehingga ini pun bisa menjadi semacam patokan yang membedakan antara du'at salafiyin shadiqin dengan dakwah salafiyahnya dengan para ad'iya'us salafiyah, para pengaku-pengaku salafiyah. Barakallahu. Maka kelihatan dari target dan tujuan-tujuan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. فهذا واضح بارك الله فيكم. نعم. فنم دين عزكم الله. Pembahasan yang lain cukup panjang, namun mungkin bisa kita ringkas supaya ada maklumat di kalangan antum terkait dengan dakwah salafiyah. Pembahasan yang lain yang mungkin diangkat barakallahu fikum ya terkait dengan masalah wasilah dakwah salafiyah. Wasilah dakwah salafiyah. Tayyib ahlu sunnati wal jamaah salafiyun bersepakat wasilah dakwah salafiyah tauqifiyah. Wasilah dakwah salafiyah itu tauqifiyah. Yakni harus ada penjelasan dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Harus ada keterangan dari wahyu ilahi. Wasilah dakwahnya. Ketika ada contoh dalam ayat, contoh dalam hadis, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada pada dia perkara-perkara melanggar syariat, maka dipakai wasilah ini. Ketika melanggar syariat, melanggar kitab, melanggar sunnah, melanggar cara dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanggar cara-cara dakwah atau wasilah dakwah yang diterapkan oleh salafus salih, tinggalkan. Hukumnya ditinggalkan. Sebab yang namanya dakwah ilallah, ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala dan harus muwafaqatus sunnah. Dakwahnya harus sesuai dengan sunnah. Tayyib, muwafaqatus sunnah dalam semua hal. Termasuk dalamnya barakallahu fikum terkait dengan wasilah dakwah. Sarana, prasarana dakwahnya sesuai dengan sunnah barakallahu fikum. Maka dakwah salafiyah mengecam wasilah-wasilah dakwah yang diharamkan dalam Islam atau yang dikecam oleh salafun salih, menyatakan dengan tegas itu wasilah-wasilah yang diharamkan, yang bid'ah. Di antara wasilah dakwah yang dikecam dalam Islam ialah menggunakan wasilah demokrasi, pemilu untuk berdakwah. Termasuk wasilah diharamkan menggunakan partai-partai, kelompok-kelompok, golongan-golongan untuk berdakwah. menggunakan sima'at. Dulu namanya sima', kalau sekarang adalah lagu, nada-nada, musik untuk berdakwah. Termasuk yang diharamkan dalam Islam menggunakan tamthiliyat, opera-opera. Kalau sekarang film-film, sinema-sinema untuk berdakwah. Barakallahu fikum. Anasyid, menggunakan nasyid-nasyid yang mereka mengatakan islami, bukan dari Islam sedikit pun, untuk berdakwah. Ini semuanya dikecam. Dikarenakan para ulama salaf menyatakan tidak ada pada nasul kitab, tidak ada percontoh Rasulullah SAW, tidak ada para contoh salaf yang menggunakan ini semua sebagai wasilah dakwah. Termasuk dikecam dalam Islam ialah menggunakan cara-cara bai'at untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Janji setia dan segala macamnya kepada amir dakwah, kepada amir tariqah dan segala macamnya untuk berdakwah. Barakallahu fikum. Kitab yang cukup bagus yang membahas bab ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjis rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Beliau punya kitab dengan judul Al-Hujjatul Qawiyyah ala anna wasailat da'wah tauqifiyah. Barakallahu fikum. Maka dakwah salafiyah tidak menghalalkan segala cara. Yep, mereka yang menggunakan cara-cara syar'i, wasilah-wasilah syar'i atau yang mubah, barakallahu fikum, dalam berdakwah. Nah, ada mafhum. Pembahasannya berikutnya terkait dengan masalah asas-asas salaf dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga sangat panjang pembahasannya, kalau mau dirinci juga sangat panjang. Barakallahu fikum. Khulasanya adalah asas-asas salaf dalam perkara dakwah ini ada beberapa poin. Yang pertama yang berkaitan dengan sang dai. Terkait dengan sang dai ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan sifatul dai. Kriteria seorang da'i. Yang paling penting yang harus ada pada seorang da'i ialah al-ikhlas. Ikhlasun niyati fi da'wah. Mengikhlaskan niat dalam perkara da'wah. Yang kedua, ad-da'watu bi'ilmin wa basirah. Dia berdakwah dengan dasar ilmu dan petunjuk. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ilmu tentang kondisi para mad'u. Ilmu tentang tata cara dakwah. Kemudian yang ketiga, dia sertai dengan rifqun santun lembut. Dan yang keempat, dia sertai dengan sabrul hilm, sabar menghadapi gangguan dalam perkara dakwah. Hilmun, betul-betul ta'anni, memikirkan dengan matang, tidak gegabah dalam bertindak dalam dakwah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lainnya yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka tentang sifatul da'iyah. Ini semuanya supaya dia sebagai seorang da'i yang hakim, da'i yang memiliki hikmah dalam perkara dakwahnya. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan para mad'u. Di sini sang da'i harus memahami siapa mad'unya. Maka ada beberapa poin pembahasan yang diangkat oleh para ulama. Seperti barakallahu fikum, sang da'i perlu membedakan mad'u yang muslim dengan mad'u yang non-muslim. Membedakan cara penyampaiannya, muatan yang dia sampaikan, ilmu yang dia sampaikan, cara dakwahnya harus membedakan antara mendakwai kaum muslimin dengan yang non-muslim. Juga yang kedua, harus membedakan antara barakallahu fikum, orang yang jahil fayu'allam, orang yang awam yang jahil diajari ilmu, dengan sahibu hawa fayuhjar, dengan seseorang yang ahlul ahwa'i wal bidah, pengikut hawa nafsu, ditinggalkan. Bedakan antara mendakwai para juhala awamun nas dengan mendakwai para munharifin ashabul ahwa. Bedakan juga barakallahu fikum, mendakwai para penguasa, para hukam, dan mendakwai masyarakat biasa para mahkumin. Dibedakan para kalau juga penting untuk mengetahui latar belakang para madu'unya, kebiasaan adat para madu'unya, kemampuan ilmiah, latar belakang ilmu para madu'unya, segala macamnya, psikologis mereka, tingkatan keilmuan mereka, segala macamnya. Penting untuk mengetahui kondisi para madu'u supaya dia bisa berdakwah kepada mereka dengan cara yang tepat, dengan cara hikmah sesuai dengan madu'unya masing-masing. Barakallahu fiikum. Ini yang berkaitan dengan al-mad'u. Pembahasan yang lain berkaitan dengan barakallahu fiikum uslub dakwah. Uslub dakwah ini yang paling penting yang dibahas oleh para ulama, dan mereka memiliki uslub yang begitu panjang walaupun globalnya barakallahu fiikum hanya dua. Ada uslub ar-rifq wal lin, menggunakan cara yang lembut dengan cara yang santun, yang menggunakan uslub syiddatul ghilzah dengan cara-cara yang tegas, yang lugas. Tak ada kalanya lembut, ada kalanya lugas dengan kondisi masing-masing dan dengan para madu'unya masing-masing. Ketika mau dirinci barakallahu fikum, di sana ada uslub al-hikmah, berdakwah dengan hikmah. Yang kedua ada uslub mau'idhah hasanah. Yang ketiga ada uslub al-mujadalah, jidal dengan cara yang baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan jidal. Juga di sana barakallahu fikum ada uslub ta'liful qulub. Uslubu ta'lif, melembutkan hati kaum muslimin, hati para mar'u dengan cara-cara yang syar'i. Juga di sana ada uslubul hajr, menggunakan cara-cara hajar, memboikot seseorang sebagai pelajaran bagi dia dan sebagai upaya mengamankan akidah umat. Uslubul hajar. Juga di sana barakallahu fikum ada uslub al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menggunakan amar ma'ruf nahi munkar. Juga ada uslub jihad fi sabilillah, puncaknya ketika ada yang membuat dia syar'i, uslubnya menggunakan uslubul jihad fi sabilillah, berdakwah kepada Allah dengan cara berjihad fi sabilillah dengan kaidah-kaidahnya seperti yang dulu dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihad fi sabilillah, membuka wilayah-wilayah untuk masuk dalam wilayah kaum muslimin, namanya futuhat al-islamiyah. Macam-macam, dan masing-masingnya ada kaidahnya, ada dawabitnya, tata caranya dan terkait dengan kondisi madu'unya masing-masing. Ini penting dibahas, namun panjang warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membaca buku-bukunya para ulama yang memperinci ini semuanya. Nah, sang da'i harus memahami ini semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Paham, memiliki ilmu yang cukup sehingga dia menyampaikan sebuah ilmu, bukan perkara jahil. Dia harus mengetahui betul kondisi para madu'unya dan harus mengerti betul tentang uslub dakwahnya. Sehingga tidak semudah yang dibayangkan para kuasukum terjun dalam dunia dakwah. Bukan semata-mata bicara, bukan semata-mata menyampaikan, ada cara-caranya, ada uslub-uslubnya, ada muatan-muatannya. Sehingga dakwah dia dakwah yang dikatakan sahihah, dakwah yang benar, dakwah yang sesuai dengan pemahaman salaf, dakwah yang dikatakan sukses walaupun tidak ada pengikutnya. Nah, barakallahu fikum, dalam pandangan dakwah salafiyah, sukses tidaknya sebuah dakwah itu ditinjau dari sisi keabsahannya. Ketika dakwahnya sahihah sesuai dengan manhaj salaf dan karena dakwah, maka dikatakan sukses. Barakallahu fikum, walaupun tidak ada pengikutnya. Tapi ketika dakwahnya munharifah, menyimpang, enggak sesuai dengan asas dakwah salafiyah, maka dikatakan dakwah yang gagal, dakwah yang menyimpang, walaupun pengikutnya sangat banyak. Jadi anggap barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Di hadapan saya ada sebuah risalah dengan judul Ususu Manhaj Salaf fi Da'wati ila Allah, disusun oleh Fawaz As-Suhaimi, ditakdim oleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Al-Jabiri, Syekh Al-Hudzaifi, Syekh Salah Al-Hudzaifi, empat masyayikh yang memberikan takdim buku ini, dan termasuk buku yang cukup bagus terkait dengan pembahasan tentang masalah dakwah ilallah barakallahu. Silakan dibaca atau minta dibacakan oleh para asatidz yang ada di sini supaya bisa mengetahui rincian-rincian yang berkaitan dengan masalah apa yang diutarakan secara global di atas barakallahu. Wallahu taala alamu bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin.